Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله كتب الشكر kepada Allah سبحانه وتعالى yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia-Nya, termasuk karunia yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Kenikmatan belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Walhamdulillah telah kita rasakan nikmatnya. Hari demi hari kita lalui. Barakallahu fikum. Tanpa terasa Allah Subhanahu wa taala banyak menganugerahkan kepada kita tambahan ilmu. Dari hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis, dari maklumat-maklumat, pengetahuan-pengetahuan dari kalamul ulama yang wajib bagi kita atas semua itu. Barakallahu fikum untuk mensyukurinya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kenikmatan belajar ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tidak menguasakan kepada kita perkara-perkara selain kemajuan di dalam belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Dari perkara-perkara dunia. Kalau kita mengingat dan melihat kepada zaman terdahulu. Barakallahu fikum. Dari kalangan a'immah, kalangan tabi'in, para a'immah, para tabi'in, atba'u tabi'in, para a'immah, dan terus mereka para ulama yang mewariskan kepada kita ilmunya, karya-karyanya. Barakallahu fikum, mereka tidak terputus-putus dalam menimba ilmu, dalam barakallahu fikum mengejar kemajuan dalam berilmu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kenikmatan ini jangan dilupakan. Banyak barakallahu fikum orang-orang yang telah hilang rasa kenikmatan menuntut ilmu. Banyak barakallahu fikum kenikmatan majlis ilmu tercabut darinya. Baik karena perkara dunia ataupun perkara-perkara barakallahu fikum fitnah dan syubhat, atau barakallahu fikum karena kurang menjihadi dirinya, kurang semangat. Barakallahu fikum, karena tidak ada faktor pendorong dari lingkungannya, dari sahabatnya, dari teman-temannya. Banyak barakallahu fikum. Maka kita tidak menginginkan hal itu. Barakallahu fikum. Kita ingin dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kemajuan ilmu itu ada senantiasa di benak-benak kita. Sehingga ketika kita luput, barakallahu fikum, merasa rugi. Menyesal dari waktu-waktu yang telah kita lewati tanpa menghasilkan ilmu. Barakallahu fikum, kebahagiaan ada, barakallahu fikum, pada ilmu. Kemuliaan ada pada ilmu, barakallahu fikum. Tidak ada pada perkara dunia. Naam. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita pernah menawarkan, barakallahu fikum, di majlis ini. Naam. Kita ingin, barakallahu fikum, menjaga kenikmatan ini dengan memajukan kembali semangat ikhwan-ikhwan kita, barakallahu fikum, yang telah memiliki bekal sedikit dari lughah Arabiyah, barakallahu fikum. Tadinya, barakallahu fikum, kita akan memilih sebuah kitab Tanbihul Afham, syarah dari Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Ibnu Taimin rahimahullah, yang kita ingin membaca kitab ini untuk pertambahan kemajuan ikhwan-ikhwan yang sudah memiliki bekal dari ilmu bahasa Arab, tinggal menambah sedikit-sedikit. Nah, tadinya kita ingin memiliki waktu yang khusus. Nah, tetapi barakallahu fikum, kelihatannya semua ikhwan sibuk. Nah, kelihatannya naam sibuk, barakallahu fikum. Dan saya menunggu siapa yang mau datang untuk mengklarifikasi hal tersebut, tidak ada. Barakallahu fikum. Sepi, barakallahu fikum. Naam. Bahkan kita sebutkan di antara ikhwan-ikhwan yang telah memiliki dasar ketika itu. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak memiliki waktu yang khusus, insyaallah kita gunakan malam Jumat dan malam-malam yang lainnya seperti malam kekosongan seperti ini. Kalau sudah selesai Kitabul Fitan dan malam Selasa juga, barakallahu fikum, sasarannya nah di antara ikhwan yang sudah memiliki bahasa, sudah pernah mengenal nahwu sharaf, mubtada, khabar, fi'il, fa'il. Nah, sasarannya bisa mempraktekannya, bisa mengingatkan kembali, bisa mempraktekannya dalam bacaan kitab, barakallahu fikum. Nah, demikian juga santri-santri yang telah selesai lughah Arabiyahnya, tinggal praktek bisa, barakallahu fikum, bergabung semangat dalam membaca kitab tersebut untuk melatih praktek bacanya, barakallahu fikum. Hal yang demikian, barakallahu fikum, kita tidak menginginkannya kecuali keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab ini kitab yang ringan, kitab yang ditulis untuk tingkatan SMA kelas 1, ditulis oleh Imam Ibnu Taimin rahimahullah dengan kalimat syarah yang sangat singkat, tidak menyeluruh berbagai masail beliau syarah, barakallahu fikum, karena beliau diminta untuk mensyarahnya, untuk mukarrar, untuk menjadi kurikulum 6 setingkat SMA, barakallahu fikum, kelas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله عليه وعلى آل أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. Bagi asatidah, nan, silakan kalau nan saya beri izin untuk tidak hadir, kalau misalkan mau mengambil faedah lain, menghafal Quran dan yang lainnya, tafadhalu. Barakallahu fikum. Di rumah, di majlis, tafadhalu. Amma ba'd, fa hadha syarhun 'ala al-kitabil musamma Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam. Ini adalah syarah terhadap kitab yang bernama Umdatul Ahkam min Khairi Kalamil Anam. Alladhi allafahu al-hafidhu al-alimu Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi. Kitab Umdatul Ahkam ini ditulis oleh al-hafidh al-alim Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi. Siapa nama pengarang kitab Umdatul Ahkam? Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi. Kitab yang kita baca matannya Umdatul Ahkam. Arti Umdatul Ahkam, dasar-dasar hukum dari ucapan sebaik-baik manusia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan bisa menghafal hadisnya. Naam, pendek-pendek hadisnya. Naam. Demikian kita tulab menghafal hadisnya. Naam. Nama kitabnya adalah Umdatul Ahkam. Naam. Ya. Syarahnya nanti disebut Tambihul Afham. Naam. Pengarang Umdatul Ahkam adalah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Wulida rahimahullah fi Jama'il. Beliau dilahirkan rahimahullah di Jama'il. Apa itu Jama'il? Min jibali Nablus. Jama'il adalah termasuk pegunungan Nablus. Naam. Nablus, Nablus, naam, Allah Alam. Kapan lahirnya Rabi'ul Tsani sanata ihda wa arba'in wa khamsimi'ah? Dilahirkan di Jama'il pada tanggal 2 Rabi'ul Tsani, pada tanggal 6. Pada bulan Rabi'ul Tsani tahun 541. Ulama lahir tahun 541. Sekarang sudah 1441. Iya. Masya Allah. Naam. Satu abad lebih. Hampir satu abad. Naam. Iya. Tapi barakallahu fikum. Lihat manfaatnya. Naam. Orang yang lahir pada tahun 541 zaman dahulu, kitabnya masih sampai ke zaman kita. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Sampai ke zaman kita. Nah. Ya, boleh kita perkirakan kalau lahir tahun 541, nah, jadi ulama mungkin sekitar 20 tahun setelah itu, atau 18 tahun, atau 25 tahun. Naam, barakallahu fikum. Ya. 560-an. Barakallahu fikum. Ini yang belum kita miliki, barakallahu fikum. Manfaat yang demikian, meninggalkan manfaat yang besar, barakallahu fikum, untuk kaum muslimin. Naam. Wa rahala rahalatun 'adidatun fi talabil ilm. Beliau mengadakan rihlah, perjalanan yang sangat banyak dalam menuntut ilmu. Rihlah, berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Sudah kita lewati bagaimana barakallahu fikum. Ya, seorang sahabat mencari satu hadis dengan perjalanan satu bulan. Membeli kendaraan tunggangan dulu, menyiapkan makanannya dulu untuk perjalanan satu hadis. Abdullah bin Unais. Nah, ya. Barakallahu fikum. Walasiyama ilmal hadithi warijalihi, lebih-lebih beliau menuntut ilmu dalam ilmu bidang hadis dan rijal-rijalnya. Watuwufiya fi Misr yawm al-ithnain al-muafiq lithalith wal-ishrin min Rabi al-awwal sana sittimi'ah. Beliau meninggal dunia di Mesir pada hari Senin yang bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal tahun 600. Umurnya pendek ya. Lahir 541, meninggal tahun 600. Sekitar 59. Nah. Iya. Wadufina fi fil Qarafah, dikebumikan di Qarafah. Rahimahullahu taala wa ghafaralah. Semoga Allah merahmatinya dan semoga Allah mengampuninya. Naam. Wa qad badatu fi hadha syarah bi turjumatin mujizah an rawil hadis thumma ratabtuhu ala nahwi tali. Berarti mukaddimah syarih mukaddimah Ibnu Taimin rahimahullah. Naam. Saya telah memulai syarah kitab ini dengan biografi yang ringkas dari rawi-rawi hadis. Kemudian saya susun 6 sebagai berikut. Jadi beliau nanti setiap rawi hadis beliau sebutkan biografi ringkas sahabat itu. Nah, jadi kita mengenal nanti sedikit-sedikit biografi sahabat. Setiap sahabat datang dari sahabat disebutkan Abu Hurairah itu siapa namanya, kapan lahirnya, bagaimana keilmuannya, bagaimana pujiannya, akan disebutkan ringkas. Tapi mendapatkan maklumat dari kita. Kata beliau, nah, saya susun syarah ini dengan yang pertama. Akan beliau susun dalam syarah ini, cara mensyarah kitab ini, kata beliau, yang pertama bayanu maudhi'il hadis. Bayanu maudhi'il hadis. Penjelasan tentang intisari daripada hadis itu apa. Judulnya membicara tentang apa hadis itu. Beliau akan sebutkan, oh ini judul inti, judul bahasan dalam hadis ini. Begitu pertama. Yang kedua, syarhul kalimat. Beliau mensyarah kata per kata. Ini penting bagi kita, ikhwah yang untuk memperbanyak kosa kata. Ya, syarhul kalimat, syarah 6 kata per kata. 6. Ya, wa minha tarajum man dzukira fi matanil hadis. Ketika di dalam mensyarah kalimat, 6 disebutkan juga biografi orang-orang yang disebutkan dalam matan hadis. Misalkan Aisyah bercerita tentang Ummu Salamah, ceritakan juga tentang siapa itu Ummu Salamah. Tetapi diceritakan di bagian syarhul kalimat, syarah perkata. 6. Ini untuk syarhul kalimat ini untuk memperkaya pembendaraan kosakata. 6. Hijrah, misalkan hijrah. Al-hijrah tu hijrah. Bahasa kita kan tahu hijrah sama. Tapi secara bahasa apa persamaan kata hijrah tersebut? Oh, tanakul, berpindah dari satu ke negeri yang lain. Itu barakallahu fikum untuk memperluas kosakata barakallahu fikum. Jadi, sekali lagi, ini salah satu tujuannya jadi untuk mengembangkan maklumat ilmu-ilmu bahasa yang telah kita ketahui barakallahu fikum. Benar. Yang ketiga, susunannya syarhul ijmali. Syarah global daripada hadis itu. Syarhul ijmali. Syarah secara global. 6. Yang keberikutnya, susunan keberikutnya adalah fawaidul hadis. Beberapa faedah-faedah hadis. Al-anni la astaw'ibu jami'a li fawaidihi. 6. Dalam memberikan fawaidul hadis, saya tidak memberikan faedah secara menyeluruh. Jadi hanya faedah-faedah 6 sebagiannya saja. Dalam satu hadis 3 faedah, 4 faedah, 5 faedah. Walaupun hadis tersebut memiliki faedah ratusan, tapi enam sedikit saja. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, bayanu ma yahtaju ilaihi min sababil hadis au kashfi mushkil au jam'i bayanil bainal hadis wa ghairihi mimma dzukira fil kitabil muqarrar au ghairu dzalik. Nah, susunan yang berikutnya yang saya lakukan dalam syarah ini, penjelasan terhadap apa yang dibutuhkan untuk menjelaskan tentang sebab turunnya hadis ini. Apa sebab turunnya hadis ini? Nah, atau juga saya sebutkan kasyfu muskil, membuka kalimat-kalimat yang susah dipahami. Nah, au jam'i bainal hadis wa ghairihi, atau penjamaan terhadap hadis. Kadang-kadang hadis bertentangan. Yang ada dalam kitab ini ataupun yang ada di kitab yang lain dijama' oleh beliau. Mimma dzukira fil kitab al muqarrar au ghairu dzalik, dari hadis-hadis yang disebut dalam kitab yang dijadikan nam muqarrar, dijadikan sebagai enam kitab kurikulum ini, atau dari kitab yang lain dijama'. Wa sammaituhu, dan saya beri nama syarah ini adalah tambihul afham bi syarhi umdatil ahkam. Jadi syarahnya apa? Nama syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah ini namanya Tambihul Afham bi Syarhi Umdatil Ahkam. Ya. Tambihul Afham bi Syarhi Umdatil Ahkam. Jadi kita sebutkan dalam syarahnya qala Imam Ibnu Taimiyah fi Tambihil Afham, begitu. Nah, ya. Tambihul Afham artinya tambih, peringatan terhadap pemahaman-pemahaman dalam syarah Umdatul Ahkam. Wa hadzal qismu huwa al-muqarralul hadis lisanatil ula lil mutawassithah. Nah, bagian ini tambihul afham ini adalah muqarrar hadis. Nah, kurikulum termasuk kurikulum hadis untuk tahun pertama bagi kelas mutawassithah, untuk kelas 6 SMA barakallahu fikum bil ma'ahid ilmiah at-tabi'ah li jami'il Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Itu untuk tingkatan SMA 6 tahun pertama yang barakallahu fikum di pondok-pondok ilmiah yang mengikuti program jami'ah Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Wallahu asala yaj'ala al-amalana jami'an khalisan liwajhihi muwafiqan limardati nafi'an li'ibadihi innahu jawadun karim. Hanya kepada Allah saya meminta agar Allah menjadikan amalan kita semuanya ikhlas semata-mata untuk mencari wajahnya dan mencocoki keriduannya dan memberi manfaat kepada hamba-hambanya, dan Allah maha jawadun karim, maha barakallahu fikum jawad, maha dermawan, maha mulia, barakallahu fikum. Ini mukaddimahnya. Kitab ini bisa di download sendiri di internet, barakallahu fikum. Yang telah mendownload dulu buat saya Al-Ah Abu Hudzaifah Dedi. Nah, semoga bermanfaat, barakallahu fikum. Kitab ini sedang saya bacakan di Nam Tarbiyatun Nisa Banat, Tarbiyatun Nisa, Nam sudah hadis sampai ke Nam bab sifat salat Nabi. Nam barakallahu fikum. Alhamdulillah di tengah-tengah kita melewatinya, banyak melewati biografi-biografi para sahabat yang sangat kita butuhkan untuk kita tiru di dalam kehidupan kita, barakallahu fikum. Mereka-mereka sahabat Nabi, walaupun nam biografinya sangat ringkas. Kemudian khutbatul muallif. Khutbah muallif yaitu Abu Muhammad Abdul Ghani. Nam. Muallifnya nam muallif penulis kitab Umdatul Ahkam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang lahir tahun 541, meninggal tahun 600-an. Nam. Kata beliau memukadimah kitab Umdatul Ahkam, alhamdulillahil malikil jabbar, alham wal wahidil qahhar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbis samawati wal ard وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأزهار الأخيار أما بعد فإن بعض الإخوان di tahun tadi 500-an lebih 500-an 60 ya sekitar itu kata beliau sesungguhnya sebagian ikhwan sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahaditsil ahkam sebagian teman-teman meminta kepadaku untuk meringkas sejumlah hadis-hadis di dalam hukum. Yang hadis-hadis tersebut mimma tafaqa alaihil imaman. Hadis-hadis yang disepakati oleh dua imam, Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum semangat barakallahu fikum. Nah, untuk meringkas bagaimana cara mengumpulkan hadis-hadis hukum, nah, karena banyak barakallahu fikum. Ya, minta kepada Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid ini Al-Maqdisi. Naam. Ibnu Jama'in. Naam. Jadi minta untuk meringkas sejumlah hadis-hadis hukum yang muttafaqun alaih. Naam, yang disepakati oleh dua imam. Siapa dua imam? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Wa Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fa ajabtuhu maka saya kabulkan permintaan teman-teman itu. Naam ila suali saya kabulkan permintaannya. Raja al-manfa'ah bihi dalam keadaan mengharapkan manfaat. Dalam keadaan mengabulkan permintaan teman-temannya mengharap manfaat. Alhamdulillah. Allah jadikan manfaat sampai ke zaman kita ini. Dan akan sampai kepada ila masya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Ini barakallahu fikum amalan yang barakallahu fikum membuahkan. Nah. Ya pahala. Nah. 600 tahun yang lalu sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabnya masih kita baca. Baca hadis-hadisnya. Maka setiap hadis yang beliau bawakan, maka beliau akan mendapatkan kucuran pahala. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ini keberkahan dari Allah. Al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah. Nah. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkutsu fil ard. Adapun, sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kokohkan di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Jadi talabatul ilm, barakallahu fikum. Pasang niat. Ya. Perbaiki niat dalam belajar. Serius dan sungguh-sungguh. Manfaatkan waktunya betul-betul, barakallahu fikum. Jangan barakallahu fikum rendah cita-cita mungkin kita enggak bisa memberikan manfaat seperti imam-imam itu. Tidak demikian barakallahu fikum. Pemberian Allah itu luas. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu merupakan pemberian Allah yang akan Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Naam. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Pemberian Allah itu tidak akan ada yang bisa menghalangi. Barakallahu fikum. Kita belajar di tempat seperti ini. Sederhana. Kadang banyak bekerja. Makannya ala kadarnya. Tapi barakallahu fikum ketika kita ikhlas. Pasang niat kita. Benar-benar kejujuran kita pasang kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tidak berat dan tidak susah. Dan tidak ada yang menghalanginya untuk memberikan kepada kita keberkahan ilmu kita. Barakallahu fikum. Pasang niat yang jujur barakallahu fikum. Walaupun di tengah fitnah seperti ini. Pemberian Allah tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Walaupun manusia seluruhnya dunia ini akan menghalangi fadilah Allah kepada kita. tidak akan bisa barakallahu fikum. Wa ma kana qaul rabbika mahdzura. Nah. Barakallahu fikum, tinggal kita membenahi diri kita barakallahu fikum. Ya, jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan keberkahan, keselamatan, barakallahu fikum, ilmu yang bermanfaat. Mam, kita tanamkan hal itu selalu di benak-benak kita barakallahu fikum. Enggak mengapa kita jatuh bangun, sudah semangat sebentar, turun lagi, semangat turun lagi, enggak mengapa barakallahu fikum. Semoga di balik itu barakallahu fikum Allah berikan keberkahan barakallahu fikum. Naam. Ya, banyak-banyak harapan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita memasang kejujuran kita kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang sungguh-sungguh menuju jalan kami, sungguh kami akan tunjukkan jalan kami kepadanya, dan Allah akan bersama orang-orang yang berbuat baik barakallahu fikum. Perbaiki barakallahu fikum niat-niat kita, perbaiki hati-hati kita barakallahu fikum, kekurangan-kekurangan kita. Enam, ya, barakallahu fikum, yang itu bila syak kita memiliki kekurangan yang banyak, adakan perbaikan-perbaikan barakallahu fikum. Enam, ya. Wa asallallaha yanfa'na bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hafizahu aw nadhara fihi wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim mujiban lil fawri ladayhi min jannatin na'im fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Saya meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dengan ini, memberikan manfaat kepada orang yang menulisnya, atau memberi manfaat kepada orang yang mendengarnya, memberi manfaat kepada orang yang membacanya, memberi manfaat kepada orang yang menghafalnya, memberi manfaat kepada orang yang melihat dan meliriknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai amal yang ikhlas untuk mencari wajah Allah yang mulia. Naam barakallahu fikum, dan semoga menjadi namujiban lil fawr, mengharuskan kita untuk lil fawz, mengharuskan kita menjadi mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala di jannatin na'im. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil, karena Allah itu Subhanahu wa taala pemberi kecukupan kepada kita semuanya dan sebaik-baik wakil barakallahu fikum. Naam. Ya. Ini yang harus kita tiru barakallahu fikum, doa dari para a'immah kepada murid-muridnya, nam sangat menginginkan kebaikan kepada orang-orang yang menimba ilmu darinya. Maka barakallahu fikum, ini yang harus kita tanamkan, nam bagi kita semuanya asatidah yang telah berjuang siang dan malam barakallahu fikum, mengajar, mengatur dan berbagai macam, nam semoga barakallahu fikum ini semuanya sebagai bukti nam ketulusan kita untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita barakallahu fikum, dengan berharap kepada Allah nam kita bisa mendapatkan barakallahu fikum balasan di sisinya barakallahu fikum, innahu jawadun karim. Nam, ini sebagai pembuka daripada kitab ini barakallahu fikum. Maka dengan ini mohon barakallahu fikum ikhwan nam memasang niatnya baik-baik barakallahu fikum, semoga dan memperbanyak doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan tidak ada yang kita harapkan barakallahu fikum kecuali kita diberikan keberkahan dalam belajar, ada peningkatan per hari barakallahu fikum dalam ilmu belajar ilmu barakallahu fikum. Dengan itu semua insyaallah semangat ikhlas, semangat memperbaiki, berjuang, berjihad dan sungguh-sungguh dalam belajar, insyaallah barakallahu fikum banam sedikit tidak akan menghalangi kita semuanya dari fitnah-fitnah barakallahu fikum. Majalisul ilm ketika diagungkan, barakallahu fikum dimuliakan dengan mendasari niat yang ikhlas, insyaallah kita akan terselamatkan dari berbagai macam fitnah dan syubhat barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam, orang yang sibuk dengan fitnah biarkan dia sibuk. Nam, kita sibuk dengan ilmu barakallahu fikum. Nam, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, nam menjadi orang yang beruntung dan berbahagia. Barakallahu fikum. Nam naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.